ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Fa'ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla adalah satu amalan yang mulia, satu amalan untuk membela agama yang mulia, agama Islam, dan pahalanya sangat besar. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita berjihad di dalam Al-Quranul Karim, di dalam banyak ayat. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan sebuah perniagaan yang dapat menyelamatkan kalian dari azab yang pedih, yaitu kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Surat As-Saff ayat ke-10. Maka ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita berjihad adalah perintah Allah yang agung. Dan dalam hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri syahadatu an la ilaha illallah wa amuduhu shalah wa dirwatu sanamihil jihadu fi sabilillah." Pokok segala urusan adalah syahadat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Ini adalah pokok dan pondasi semua urusan kita. Tiang-tiangnya adalah solat, dan puncaknya yang paling tinggi adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibaratnya agama ini bagaikan sebuah rumah. Pondasinya adalah la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Tiang-tiangnya adalah solat, sedangkan atap pelindungnya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jihad untuk melindungi dan membela agama Allah, jihad untuk melindungi dan membela kaum muslimin. Dan jemaah sekalian, sejarah bangsa kita adalah sejarah sebuah bangsa yang besar, yang tidak lepas dari jihad fi sabilillah. Kita adalah negara, kita adalah sebuah bangsa yang dulunya dijajah oleh orang-orang kafir. Lalu para pendiri bangsa kita, para pendahulu bangsa kita, mereka mengobarkan semangat jihad. Yang mereka kobarkan adalah semangat berjihad melawan orang-orang kafir. Itu jangan pernah kita lupakan. Jihad itu tidak akan pernah lepas daripada bangsa yang mulia ini, tidak akan pernah lepas dari umat yang mulia ini, dari sejarah bangsa kita. Kita terbebas dari cengkraman tangan penjajah itu dengan jihad fi sabilillah. Para ulama dan TNI bersatu padu untuk berjihad melawan orang-orang kafir yang menjajah bangsa kita. Karena dalam sejarah penjajahan pada bangsa kita, belum pernah ada penjajahan dari bangsa-bangsa muslim, dari negeri-negeri muslim. Karena memang tidak pernah diajarkan dalam Islam untuk melakukan penjajahan. Maka dahulu para pejuang mengobarkan semangat berjihad dengan pekikan takbir Allahu Akbar. Kita tidak akan pernah melupakan takbirnya Bung Tomo di Surabaya, takbirnya di Ponegoro, takbirnya Imam Bonjol. Semuanya meneriakan satu kalimat Allahu Akbar untuk memperjuangkan La ilaha illallah dengan semangat berjihad dan kebencian serta permusuhan terhadap orang-orang kafir yang menjajah umat Islam. Akan tetapi jemaah sekalian, sangat disayangkan di hari-hari ini jihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah, menegakkan agama Allah, sudah diselewengkan oleh sebagian oknum yang melakukan aksi-aksi terorisme dengan mengatasnamakan jihad, sehingga amalan yang mulia ini terlihat menjadi sangat menakutkan. Bukan hanya itu, agama Islam pun terlihat menjadi sangat menakutkan oleh sebagian orang karena adanya oknum-oknum yang melakukan aksi-aksi terorisme, radikalisme, ekstremisme yang mengatasnamakan jihad dan perjuangan Islam. Dan ada juga orang-orang yang memanfaatkan kesempatan memancing di air keruh untuk menjelek-jelekkan Islam. Sengaja mereka sudah menunggu-nunggu kapan kesempatannya untuk membuat agama Islam ini jadi menakutkan, jadi kelihatan sangat menakutkan, dan membuat orang-orang yang semangat mempelajari Islam serta mengamalkan Islam menjadi orang-orang yang seharusnya dijauhi, seharusnya dikucilkan, bahkan diusir dari masyarakat. Maka di sini jemaah sekalian, perlu kita sadari, kita menghadapi dua kutub ekstrim, yaitu al-ifrat wa tafrit. Kutub ekstrim yang pertama, golongan yang melakukan al-ifrat, mereka adalah yang beragama tapi dengan cara melampaui batas. Mereka itulah yang melakukan aksi-aksi terorisme yang mengatasnamakan Islam. Tapi kita jangan lupa, ada kutub berbahaya di sisi yang lain yang sebenarnya tidak kalah bahayanya, yaitu kutub at-tafrid. Orang-orang yang tidak terlalu senang dengan agama, orang-orang yang memandang sebelah mata ajaran-ajaran agama, bahkan cenderung membenci penegakan syariat agama, maka mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk menjelek-jelekkan Islam dan untuk menjelek-jelekkan orang yang mengamalkan Islam, sehingga mereka kemudian mengatakan bahwa orang-orang yang punya semangat menjalankan sunnah, semangat belajar Islam, semangat menggunakan pakaian sesuai syariat Islam, sebagai teroris. Mereka samaratakan, mereka generalisir, seakan-akan semua yang punya ciri-ciri Islam adalah teroris atau punya bibit-bibit teroris yang patut diwaspadai. Maka jemaah sekalian, ini dua kutub ekstrim yang harus kita waspadai. Orang-orang yang beragama, semangat dalam berislam tapi melampaui batas, dan orang-orang yang pingin mendiskreditkan agama Islam, menjelek-jelekkan agama Islam, dan menjauhkan umat dari agama Islam, sehingga ciri-ciri Islam mereka identikan dengan ciri-ciri. Pada kesempatan ini kita akan membahas bahwasannya terorisme, radikalisme, ekstremisme itu bukan ajaran Islam dan sangat bertentangan dengan Islam. Dan juga perlu saya tegaskan, itu bukan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu bukan ajaran Salafi. Mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, mengikuti petunjuk-petunjuk beliau, barulah pantas disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Enggak pantas disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau tidak mengikuti sunnah-sunnah dan petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi subhanallah, sebagian orang malah mengatakan itu bibit-bibit terorisme. Katanya semangat menjalankan sunnah, mau makan harus sesuai sunnah, mau minum sesuai sunnah, mau tidur sesuai sunnah. Subhanallah, Nabi mengatakan itulah jalan keselamatan, hanya satu jalan selamat. Tapi kok ada orang yang mengatakan itu adalah bibit-bibit terorisme. Maka perlu kita luruskan jamaah sekalian, terorisme sangat bertentangan dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, bertentangan dengan Salafi, bertentangan pula dengan yang mereka tuduh sebagai golongan Wahabi. Mereka menuduh pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berusaha mengikuti sunnah Nabi sebagai Wahabi. Maka ketahuilah, yang kalian sebut Wahabi atau Salafi atau Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya itu sangat keras menentang terorisme, dan bahkan yang paling terdepan, yang paling terdepan. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, para ustadz dan para da'i Ahlus Sunnah wal Jamaah yang paling terdepan menentang terorisme. Bisa dilihat di dalam dakwah-dakwah yang dilakukan para ulama, para ustadz dan para da'i Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka yang paling semangat menjelaskan bahwa terorisme itu bukan ajaran Islam. Kok malah dituduh teroris? Orang yang mengamalkan sunnah malah dianggap punya bibit-bibit munculnya terorisme. Maka dari itu jemaah sekalian, pada kesempatan ini kita membuktikan bahwasannya Islam menentang terorisme. Ahlus Sunnah wal Jamaah, dakwah Salafiyah terdepan di dalam menjelaskan dan mendidik umat agar menjauhi aksi-aksi terorisme, karena itu sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Jamaah sekalian, mereka mengatasnamakan aksi-aksi terorisme mereka dengan jihad dan perjuangan membela Islam. Maka ketahuilah, jihad dalam Islam itu adalah ibadah, ibadah yang sangat agung. Barang siapa membenci syariat Islam satu saja, maka Allah telah mengabarkan dalam kitabnya dia bukan orang muslim. Surat Muhammad ayat ke-9. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Kata Allah, mereka menjadi kafir Karena mereka membenci apa yang Allah turunkan. Apa yang Allah turunkan? Semua ajaran Al-Quran dan Sunnah itu Allah turunkan. Semua syariat Islam itu datang dari Allah. Maka Allah menghapuskan amalan-amalan mereka. Apalagi kalau sampai menghina, melecehkan, dan menganggap ajaran Islam sebagai ajaran teroris, maka ini juga kekufuran. Siapa yang mengatakan itu? Allah sendiri dalam surat At-Taubah ayat 65-66. Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan, apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya atau syariatnya dan dengan rasulnya kalian memperolok-olok, kalian hina, kalian lecehkan, kalian rendahkan? La ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak usah kalian cari-cari alasan karena kalian sudah kafir setelah keimanan kalian. Maka kalau ada umat Islam yang anti syariat, Allah telah mengkafirkan mereka. Mereka bukan umat Islam. Mereka adalah musuh Islam. Tetapi jemaah sekalian, berjihad tanpa mengikuti syariat Islam, tanpa mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW, juga kesesatan. Maka ini dua yang kita sorot. Orang yang seakan-akan syariat berjihad adalah ajaran yang buruk, bahkan ciri-ciri seorang muslim dianggap buruk. Dan orang yang berjihad tapi salah jalan, jihad yang seharusnya di jalan Allah tapi dia mengikuti jalan syaitan, bukan jalan Allah. Jemaah sekalian, harus kita pahami bahwa jihad itu ibadah. Dan semua ibadah tanpa terkecuali harus terpenuhi padanya dua syarat: al-ikhlas dan al-mutaba'ah. Pertama, kita lakukan ikhlas karena Allah. Tidak sedikit pun mengharap pujian makhluk. Semata-mata karena Allah. Berjihad karena membela agama Allah, memperjuangkan dan meninggikan Islam. Tapi jemaah sekalian, niat ini saja belum cukup. Harus terpenuhi syarat yang kedua, yaitu mutaba'ah, mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Walaupun seseorang beramal dengan ikhlas, mengklaim ibadahnya sebagai jihad, dan dia niatkan untuk membela agama Allah, tapi kalau dia tidak mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW, pada hakikatnya dia sedang melakukan kesesatan. Dia bukan mengikuti, bukan melakukan jihad yang sunnah, tetapi jihad yang bid'ah. Dan Nabi SAW telah mengingatkan kita, iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang baru di dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap yang baru dalam agama itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah. Dan setiap bid'ah itu sesat. Wa kulla dalalatin finnar. Dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Jadi jihad yang tidak mengikuti petunjuk Nabi SAW adalah jihad yang bid'ah. Dan setiap bid'ah itu sesat. Dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Bukan jihad yang mengantarkan ke surga, melainkan jihad yang menjerumuskan mereka ke neraka. Dan tidak pantas sebenarnya disebut jihad, lebih pantas disebut jahat. Jadi jemaah sekalian, inilah akar terjadinya terorisme, yaitu bid'ah di dalam agama. Sebagaimana insyaallah nanti di akhir pembahasan akan kita jelaskan lebih detail akar terorisme. Namun intinya adalah bid'ah mengada-ada dalam agama. Makanya aneh kalau ada yang mengatakan ciri-ciri teroris itu suka membid'ahkan, anti bid'ah. Justru terorisme itu adalah bid'ah. Akarnya adalah bid'ah. Bahkan bid'ah pertama dalam Islam, yaitu bid'ah kaum Khawarij. Justru inilah akar terorisme, yaitu dari golongan ahlul bid'ah pertama dalam Islam. Sebagaimana insyaAllah nanti akan kita jelaskan bagaimana dari akar kemudian berkembang menjadi aksi-aksi terorisme. Namun sebelum itu, karena yang menjadi inti pembahasan kita bahwa terorisme itu bertentangan dengan Islam, bertentangan dengan syariat berjihad itu sendiri. Minimalnya jemaah sekalian, akan kita jelaskan 4 pelanggaran syariat, dan lebih khusus lagi 4 pelanggaran syariat berjihad yang dilakukan oleh para teroris. Yang dilakukan oleh para teroris. Pelanggaran yang pertama, kalau pelanggaran berarti bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan Islam, bukan ajaran Islam. Yang pertama, tidak memenuhi syarat-syarat berjihad. Syarat berjihad untuk menyerang duluan. Mereka belum memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariat Nabi Muhammad SAW. Apa saja syarat-syarat berjihad itu? Ada 3 syarat utama. Ada 3 syarat utama. Syarat yang pertama, jihad itu dipimpin oleh kepala negara. Jihad itu dipimpin oleh kepala negara. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'ani faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia telah taat kepada Allah. "Wa man asani faqad asa Allah." Dan barang siapa yang menentang aku, maka dia telah menentang Allah. "Wa may yuti'il amira faqad ata'ani. Wa may ya'sil amira faqad asani." Barang siapa taat kepada pemimpin negaranya, maka dia telah taat kepadaku. Dan barang siapa menentang pemimpin negaranya, maka dia telah menentang aku. "Wa innamal imamu junnah yuqatal min waraihi wa yuttaqa bihi." Dan bahwasannya hanyalah seorang pemimpin negara itu yang pantas dijadikan sebagai tameng, perisai. Peperangan harus dilakukan di belakangnya, dan kita menjadikan dia sebagai benteng. Jamaah sekalian, inilah hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan kepada kita kewajiban taat kepada pemerintah. Dan jemaah sekalian, ahlus sunnah wal jamaah, salafi, yang mereka sebut wahabi, yang paling terdepan menjelaskan kepada umat taat kepada pemimpin, taat kepada kepala negara, kepada pemerintah, itu bagian dari agama. Bukan sekedar kita hidup berbangsa dan bernegara, tidak. Itu bagian dari agama yang akan ada pertanggungjawabannya kelak di hari kiamat. Dan bukan seorang ahlu sunnah kalau dia mengajak masyarakat menentang pemerintah, menjelek-jelekkan pemerintah, itu bukan ahlu sunnah. Itu ciri-ciri golongan sesat Khawarij. Maka dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan tentang kewajiban taat kepada pemerintah. Kata beliau, siapa yang taat kepada pemerintah berarti dia taat kepadaku. Siapa yang menentang pemerintah berarti dia menentang aku. Kemudian yang perlu kita petik di sini terkait dengan pembahasan kita, kata Nabi SAW, pemimpin itu adalah perisai. Pemimpin itu adalah perisai. Peperangan dilakukan di belakangnya dan dia dijadikan sebagai tameng. Maka berikut keterangan Imam Nawawi rahimahullah, imam besar, ahli hadis dan ahli fikih dari mazhab Syafi'i rahimahullah. Beliau menjelaskan maksud hadis ini, ayyuqatal ma'ahul kuffar wal bughah wal khawarij wa sa'iru ahli al-fasad wa dhulmi mutlaqan. Makna hadis ini kata beliau, bahwasannya peperangan harus dilakukan bersama pemimpin negara. Apakah memerangi orang-orang kafir, para pemberontak, kaum khawarij, dan semua orang-orang yang melakukan kerusakan dan kedzaliman, secara mutlak harus bersama pemimpin. Dan jemaah sekalian, ini termasuk prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan saja disebutkan dalam buku-buku fikih. Kalau kita buka buku-buku fikih, akan kita dapatkan hadis ini dan syarat jihad yang pertama ini. Tapi ternyata jemaah sekalian, ini bukan saja di buku-buku fikih, sampai di buku-buku akidah disebutkan para ulama, termasuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, berjihad itu harus bersama pemerintah. Di antaranya disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Ini adalah salah satu kitab akidah yang menjadi rujukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau berkata, wa'lam anna jawra sultan la yankusu faridatan min faraidillahi azza wa jalla allati iftaradaha ala lisani nabihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, kezaliman penguasa tidak sedikit pun mengurangi kewajiban yang Allah tetapkan atas kita terhadap pemerintah melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa jemaah sekalian? Termasuk prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, selalu tunduk dan patuh kepada pemerintah dalam hal yang ma'ruf, walaupun pemerintah itu zalim selama dia masih muslim. Jawrahu ala nafsihi wa tatawwu'uka wa birruka ma'ahu tamun laka insyaallah ta'ala. Sebab kezalimannya adalah dosa yang dia tanggung sendiri, dia akan dihisab oleh Allah karena dia berbuat zalim. Tetapi ketaatanmu kepadanya dan perbuatan baikmu kepadanya akan dibalas dengan pahala secara sempurna insyaallah. Kemudian beliau berikan contoh yang harus kita lakukan bersama pemerintah, yakni al-jamaah wal-jum'ah ma'ahum, yaitu melakukan solat berjamaah dan solat Jumat bersama mereka, wal-jihad ma'ahum, dan berjihad bersama mereka. Wa kullu syai'in minat ta'at fasyarik fihi falaka niyatuka, dan semua amalan ketaatan lakukan bersamanya, maka kamu dapatkan pahala sesuai niatmu. Kalau dia melakukan kezaliman, dosa-dosa dia, bukan tanggunganmu. Maka jemaah sekalian, beliau sebutkan di antara yang harus kita lakukan bersama pemerintah adalah al-jihadu ma'ahum. Ini disebutkan bukan hanya dalam buku-buku fikih, tapi juga dalam buku akidah. Berjihad harus dengan izin pemerintah. Yang mereka lakukan malah terbalik. Sudah tidak dapat izin pemerintah, malah pemerintah yang mau diperangi. Malah terbalik, subhanallah. Ini syarat yang pertama, berdasarkan hadis dan keterangan-keterangan para ulama, baik dalam buku-buku fikih maupun dalam buku akidah. Syarat berjihad kedua yang mereka langgar, jihad harus dengan kekuatan yang cukup untuk menghadapi musuh. Jihad harus dengan kekuatan yang cukup untuk mengalahkan musuh. Walaupun tentu kita yakin yang mengalahkan musuh adalah karena kita ditolong oleh Allah, tapi syariat memerintahkan kita untuk mempersiapkan diri dengan kemampuan yang cukup. Di antaranya firman Allah, wa a'iddu lahum mastata'tu min quwwah, dalam surat Al-Anfal ayat ke-60. Dan siapkan kekuatan yang kalian sanggupi untuk menghadapi orang-orang kafir tersebut. Jadi Allah perintahkan kita untuk mempersiapkan kekuatan. Oleh karena itu jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diizinkan dan disuruh berjihad ketika masih di Makkah. Kenapa? Karena belum punya kekuatan. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu tentang kisah Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk membawa orang-orang yang beriman ke Bukit Tur. Untuk apa ke sana jemaah sekalian? Lari dari sebuah pasukan yang mereka tidak sanggup menghadapinya. Pasukan siapa yang dimaksud? Ya'juj dan Ma'juj. Disuruh lari. Nabi Isa dan kaum muslimin di akhir zaman disuruh lari oleh Allah. Suruh berlindung di Bukit Tur. Kenapa? Mereka tidak sanggup menghadapi. Dan Allah menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj secara langsung oleh Allah Azza wa Jalla. Iya. Nah, jemaah sekalian, ini syarat yang kedua. Kalau belum memenuhi syarat ini, berarti mereka tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jemaah sekalian, jihad yang mereka lakukan tidak akan memuliakan Islam, malah hanya merendahkan Islam. Karena setiap berjihad selalu kalah. Baru punya bom 1-2 rakitan melawan senjata otomatis. Apalagi yang cuma punya pisau dapur. Ya. Jadi jemaah sekalian, ini syarat yang kedua, kekuatan. Dan kekuatan yang terpenting adalah kekuatan iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Syarat yang ketiga yang mereka langgar, memiliki wilayah kekuasaan. Memiliki wilayah kekuasaan, ini syarat berjihad yang ketiga. Apabila umat Islam berjihad menyerang orang-orang kafir, mereka harus punya wilayah kekuasaan terlebih dahulu. Sebagaimana kita lihat dalam sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selama di Makkah, Nabi sallallahu alaihi wasallam belum memiliki wilayah kekuasaan. Allah Azza wa Jalla tidak mengizinkan beliau untuk berjihad. Nanti setelah di kota Madinah, beliau sudah punya negara. Beliau sudah punya wilayah kekuasaan dan juga sudah punya kekuatan, barulah diizinkan berjihad. Di dalam Fathul Bari juz ke-6 halaman ke-4, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala berkata, "Fa awwalu ma syurri' al-jihad ba'da al-hijratin nabawiyah ila Madinah ittifaqan." Awal disyariatkannya berjihad setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah menurut kesepakatan ulama. Maka di sini dipetik pelajaran bahwa mereka harus punya wilayah kekuasaan terlebih dahulu. Inilah jemaah sekalian tiga syarat berjihad yang disebutkan para ulama ahlu sunnah wal jamaah, dan satu pun tidak ada yang mereka penuhi. Satu pun tidak ada. Maka ini pelanggaran mereka yang pertama, tidak memenuhi syarat-syarat berjihad. Pelanggaran mereka yang kedua, ini lebih serius lagi. Memerangi orang kafir sebelum didakwahi dan ditawarkan tiga pilihan. Inilah jemaah sekalian pelanggaran mereka yang kedua. Mereka memerangi orang kafir tanpa pandang bulu dan tidak melakukan tahapan-tahapan seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu memberikan 3 pilihan kepada orang kafir sebelum diperangi. Jadi setelah terpenuhi 3 syarat berjihad, barulah tahapan berikutnya kasih 3 pilihan kepada orang kafir. Bukan langsung membunuh mereka. Setelah terpenuhi 3 syarat berjihad tadi, bukan berarti langsung bisa membunuh orang kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah memerangi orang kafir kecuali beliau kasih 1 dari 3 pilihan. Mau pilih mana? Pilihan yang pertama adalah masuk Islam. Sebagaimana dijelaskan di dalam banyak hadis. Di antaranya dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Buraidah radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepas pasukan jihad, maka beliau berpesan kepada mereka, "Fad'uhum ila thalathi khisalin." Ajak mereka kepada 3 pilihan. "Fa ayyutuhunna ma ajabuka faqbal minhum wa kuffa anhum." Kalau mereka mau mengikuti pilihan yang pertama dan kedua, terima. Terima pilihan mereka dan jangan perangi mereka. Apa pilihan mereka pertama? Thumma du'uhum ilal Islam. Ajak mereka masuk Islam. Fa in ajabuka faqbal minhum wa kuffa anhum. Kalau mereka mau masuk Islam, terima pilihan mereka dan jangan lagi memerangi mereka. Inilah jemaah sekalian sebenarnya tujuan jihad, yaitu menyelamatkan manusia dari api neraka dan dari menjadi makhluk yang paling hina. Ini tujuan jihad. Jihad itu kemuliaan, jihad itu suci, untuk menyelamatkan manusia. Karena kalau kita biarkan mereka mati dalam keadaan kafir, maka Allah telah mengingatkan orang-orang kafir mereka adalah penghuni neraka. Di antaranya di surat Al-Baqarah ayat ke-6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab yaitu Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrik yaitu orang yang menduakan Allah, yang menyembah selain Allah, yang menuhankan selain Allah, tempat mereka di neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya, mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Jadi jihad untuk menyelamatkan mereka dari api neraka dan membuat mereka menjadi makhluk yang mulia, bukan makhluk yang paling hina. Itu jemaah sekalian hakikat jihad. Jihad adalah kemuliaan. Adapun membunuh mereka dalam keadaan kafir, berarti sama saja membiarkan mereka masuk neraka. Makin banyak yang masuk neraka, setan senang tidak? Senang. Berarti jihad mereka untuk menyenangkan setan. Bukan jihad di jalan Allah, melainkan jihad di jalan syaitan. Bahkan jemaah sekalian, orang-orang Yahudi yang melakukan pengkhianatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengikat perjanjian dengan orang-orang Yahudi untuk bersama-sama melindungi kota Madinah. Ada perjanjian, tapi mereka berkhianat. Mereka membantu orang-orang musyrik untuk memerangi umat Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama pasukannya bergerak untuk memerangi Yahudi Khaybar. Tapi jemaah sekalian, sebelum mereka diperangi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib yang ditugaskan sebagai pemimpin pasukan di barisan depan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beliau dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, unfuz ala rislik hatta tanzila bisahatihim thumma du'uhum ilal islam. Majulah engkau secara perlahan sampai engkau tiba di benteng mereka, kemudian ajak mereka masuk Islam. Perhatikanlah jemaah sekalian, ini orang-orang Yahudi pengkhianat. Tapi Nabi SAW tidak langsung memerangi mereka. Nabi masih ingin menyelamatkan mereka dari azab yang sangat pedih. Inilah namanya rahmat kasih sayang Islam, untuk menyelamatkan manusia dari azab yang sangat pedih, yang lebih pedih dari semua rasa sakit di dunia ini, yaitu azab neraka. Jadi bukan membunuh begitu saja, masuk ke dalam gereja langsung melakukan pengeboman, apalagi melakukan bom bunuh diri yang sudah jelas-jelas diharamkan di dalam syariat. Allah Azza wa Jalla berfirman, wala taqtulu anfusakum, jangan kamu membunuh dirimu sendiri. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, dan jangan kalian jatuhkan dirimu sendiri di dalam kebinasaan. Dan tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat memberi contoh kepada kita berjihad dengan cara bunuh diri. Tidak pernah jemaah sekalian. Enggak pernah Nabi dan para sahabat memberikan contoh kepada kita berjihad dengan cara bunuh diri. Itu adalah juga termasuk cara yang bid'ah, yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Itu juga pelanggaran mereka dalam berjihad. Iya. Jadi ini pilihan yang pertama. Kemudian kalau mereka tidak mau masuk Islam, apakah langsung diperangi? Tidak. Kasih pilihan yang kedua. Sebagaimana dalam lanjutan hadis Buraidah radhiyallahu anhu, fa inhum abau fasalhumul jizyah, fa inhum ajabuka faqbal minhum wa kuffa anhum. Kalau mereka tidak mau masuk Islam, maka tawarkan kepada mereka untuk menyerahkan jizyah. Jizyah itu adalah bentuk ketundukan mereka kepada pemerintah kaum muslimin. Dan sebagai balasannya, mereka akan dilindungi oleh umat Islam. Ini pilihan yang kedua, menjadi warga negara kaum muslimin, hidup di bawah pemerintahan kaum muslimin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka menerima tawaran ini, maka terimalah dari mereka pilihan tersebut dan tahan seranganmu dari mereka. Jadi dilarang membunuh mereka. Tujuannya apa jemaah sekalian? Mereka masih dikasih kesempatan hidup walaupun kafir, bahkan hidup bersama kaum muslimin di bawah pemerintahan kaum muslimin. Apa tujuannya? Supaya mereka melihat keindahan dan keadilan Islam yang tidak mungkin mereka dapatkan di dalam agama mereka. Maka jemaah, dahulu orang-orang Romawi yang menguasai negeri Syam, menguasai orang-orang Arab Nasrani. Penguasanya Romawi Nasrani. Romawi dikalahkan oleh kaum muslimin. Negeri Syam dulunya masih banyak Nasrani, dikuasai oleh kaum muslimin akhirnya. Dan mereka masih banyak tidak mau masuk Islam, memilih jadi kafir zimmi. Ternyata jemaah sekalian, mereka malah lebih senang, lebih nyaman hidup di bawah pemerintahan kaum muslimin dibandingkan pemerintahan Romawi, padahal seagama dengan mereka. Pada akhirnya mereka banyak masuk Islam karena melihat keindahan Islam dan keadilan agama Islam. Islam agama yang adil. Jemaah sekalian, berlepas diri dari orang kafir, membenci kekafiran dan pelakunya, itu ajaran Islam. Tapi ada golongan-golongan yang memanfaatkan keadaan, lalu mereka menuduh itu sebagai ajaran intoleran. Di awal tadi sudah saya sebutkan, para pejuang bangsa kita dahulu memerangi orang-orang kafir dengan semangat kebencian terhadap kekafiran mereka. Itu bukan ajaran intoleran, itu ruh berjihad. Itu ajaran Islam. Allah melarang kita menjadikan mereka sebagai wali-wali kita, sebagai orang-orang yang kita cintai, yang kita dukung. Surat Al-Maidah ayat ke-51 sudah jelas. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya ba'din wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumal fasikin innallaha la yahdil qaumal zalimin. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kalian. Sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kalian menjadikan mereka sebagai wali, maka dia bagian dari mereka. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim tersebut. Jadi itu ajaran Islam. Kalau ada yang mengatakan itu ciri-ciri teroris, berarti dia menghina ajaran Islam. Kalau ada yang mengatakan itu tidak toleran, berarti dia tidak paham apa itu toleransi yang sebenarnya. Itu bukan ajaran intoleran, itu ajaran Islam yang mengilhami jihad yang dilakukan oleh para pejuang bangsa kita sehingga kita terbebas dari cengkraman penjajah. Tapi jemaah sekalian, Islam juga mengajarkan kepada kita untuk selalu berlaku adil. Jadi membenci orang kafir, membenci ajaran kekafiran mereka karena Allah membencinya, dan bukan bermakna membunuh mereka dan berbuat zalim kepada mereka. Ini perlu kita luruskan. Betul, itu ajaran Islam, membenci orang kafir. Kenapa? Karena Allah membenci mereka, karena mereka memusuhi Allah dan Rasulnya. Tetapi Islam melarang membunuh mereka secara serampangan dan berbuat zalim kepada mereka. Jadi sekali lagi, di sini ada dua kutub ekstrim. Kutub ekstrim yang pertama, karena benci kepada orang kafir lalu membunuh mereka begitu saja. Kutub ekstrim yang kedua mengatakan itu ajaran membenci orang kafir adalah intoleran. Subhanallah, itu ajaran Islam. Dan itu sama sekali tidak bermakna kita boleh berbuat zalim kepada mereka. Makanya Allah ingatkan kita, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencianmu kepada satu kaum. Maksud ayat ini, kamu harus membenci orang kafir, tapi janganlah kebencianmu kepada mereka membawamu tidak berlaku adil kepada mereka. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Tujuan mereka hidup di negeri muslim supaya kita bisa berlaku adil kepada mereka dan mereka masuk Islam. Bagaimana mungkin mereka masuk Islam kalau kita melakukan kekerasan kepada mereka? Seharusnya mereka dilindungi supaya mereka lihat inilah keindahan Islam. Dan jemaah sekalian, juga tidak dilarang kita berbuat baik kepada orang-orang kafir. Inilah toleransi. Toleransi dalam Islam kepada orang kafir mencakup dua perkara. Yang pertama, berbuat adil, jangan berbuat zalim. Islam melarang kita berbuat zalim kepada orang-orang kafir. Yang kedua, boleh berbuat baik dalam perkara duniawi. Dia lapar, kita kasih makan. Dia sakit, kita kasih obat. Kita bantu dalam urusan-urusan duniawi. Tetapi membantu mereka untuk melakukan ritual-ritual agama mereka, itu bukan toleransi, itu namanya kekufuran dan kemunafikan. Bukan toleransi, itu namanya kemunafikan. Tidak boleh kita membantu orang melakukan dosa, bahkan dosa terbesar, menyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan dipertentangkan jemaah sekalian, ajaran Islam dengan toleransi. Toleransi yang benar harus mengikuti ajaran agama syariat Allah Azza wa Jalla. Baik, ini yang kedua. Enggak langsung dibunuh, dikasih pilihan menjadi orang kafir yang tinggal di bawah pemerintahan kaum muslimin. Pilihan yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inhum abau fasta'in billahi wa qatilhum. Kalau mereka tidak mau masuk Islam, tidak mau pilihan yang kedua juga, maka minta tolonglah kepada Allah, perangi mereka. Jadi dikasih salah satu dari tiga pilihan. Adapun yang dilakukan oleh para teroris, langsung dibunuh begitu saja. Pelanggaran yang ketiga, bahwa ajaran teroris bertentangan dengan syariat Islam, yaitu mereka membunuh orang kafir tanpa pandang bulu. Mereka membunuh orang kafir tanpa pandang bulu. Kenapa jemaah sekalian? Karena mereka tidak belajar syariat berjihad. Dan jemaah sekalian, inilah sebenarnya salah satu akar terorisme, kebodohan terhadap syariat. Mereka tidak memahami bagaimana seharusnya berjihad kecuali bab pertama. Keutamaan berjihad, mati syahid, mati dijemput bidadari. Bab selanjutnya bagaimana cara berjihad belum sempat dia pelajari. Mumpung bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka. Cepat, pingin cepat mati, pingin cepat masuk surga. Padahal jemaah sekalian, Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada kita, orang yang membunuh orang kafir yang tidak halal dibunuh, jangankan masuk surga, mencium bau surga pun tidak bisa. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah ra'ihatal jannah wa inna rihaha la tujadu min masirati arba'ina 'aman." Barang siapa membunuh orang kafir mu'ahad, orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Saking harumnya surga, dari jarak 40 tahun perjalanan kita sudah bisa mencium harumnya. Tapi orang yang membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, mencium bau surga mereka tidak mendapatkannya, apalagi masuk surga. Siapa jemaah sekalian orang-orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin? Ada tiga golongan. Golongan yang pertama disebut kafir zimmi, yaitu orang kafir yang tinggal di negeri muslim, tunduk kepada pemerintah kaum muslimin, tidak memberontak. Dia kafir zimmi, punya perjanjian zimmah. Mereka disebut ahlu zimmah. Mereka harus dilindungi oleh umat Islam, wajib dilindungi. Yang kedua disebut kafir mu'ahad, orang kafir yang memiliki perjanjian gencatan senjata dengan kaum muslimin. Yang ketiga kafir musta'min, orang kafir yang minta perlindungan kepada kaum muslimin. Mungkin dia ingin belajar Islam, maka apabila ada satu orang muslim memberikan perlindungan kepadanya, haram bagi seluruh kaum muslimin untuk membunuhnya. Dan mirip dengan bentuk perjanjian itu di zaman ini adalah visa. Visa untuk orang kafir yang masuk ke negeri muslim, berarti dia adalah ada jaminan keamanan dari pemerintah. Haram membunuh mereka, walaupun mereka bukan warga negara negeri muslim. Tapi kalau mereka dapat izin resmi, visa, maka dia masuk dalam kategori musta'min. Inilah tiga bentuk orang kafir yang Nabi SAW mengatakan, siapa yang membunuh mereka, dia tidak akan mencium bau surga. Lebih parah lagi jemaah sekalian, kalau yang dibunuh itu wanita dan anak-anak atau orang tua, ini lebih besar lagi dosanya. Bahkan jihad, dalam jihad beneran saja, itu gak boleh dibunuh. Tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh anak-anak. Tidak boleh membunuh orang tua, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bersabda, wala taqtulu walidan, jangan kalian membunuh anak-anak. Kecuali wanita, misalkan dia ikut membantu dan memerangi kaum muslimin, baru dia dibunuh. Kalau tidak, maka tidak boleh dibunuh. Begitu pula para petani, warga biasa, bukan tentara mereka. Kalau mereka tidak ikutan membantu tentara mereka memerangi umat Islam, juga enggak boleh dibunuh. Jadi ini pelanggaran lain sebenarnya. Nabi SAW melarang membunuh wanita, anak-anak, para petani yang tidak ikut berperang, orang tua, mereka membunuh secara serampangan, mengebom begitu saja. Ya. Jadi ini dosanya enggak main-main, dosa besar. Ini pelanggaran yang ketiga. Pelanggaran yang keempat, dan ini yang lebih besar lagi dosanya, membunuh seorang muslim. Jihad apa jemaah sekalian? Korbannya muslim. Kita gak habis pikir. Jihad bagaimana itu? Membunuh sesama muslim. Membunuh aparat-aparat muslim. Keluarga mereka yang menunggu di rumah juga muslim. Itu jihad macam apa seperti itu? Maka ketahuilah jemaah sekalian, menghilangkan nyawa seorang muslim, dosanya sangat besar sekali. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La zawalu hadhihi dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslim." Dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Musnahnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada membunuh seorang muslim." Perhatikan jemaah sekalian, Nabi SAW mengatakan seorang muslim. Artinya selama dia masih muslim, walaupun mungkin dia bukan muslim yang sangat taat, tapi dia masih muslim, haram dibunuh. Dosanya sangat besar. Begitu pula selama dia masih punya keimanan, walaupun mungkin dia bukan orang beriman yang sangat taat kepada Allah, tapi selama dia masih mukmin, haram dibunuh. Katakanlah aparat keamanan, para polisi yang dibunuh itu mungkin berbuat zalim kepada mereka, tapi apakah balasannya dibunuh? Tidak jemaah sekalian. Selama dia masih beriman, haram ditumpahkan darahnya. Kalaupun dia harus dibunuh karena satu dosa yang dia kerjakan, maka yang melakukan itu adalah pemerintah. Ini juga pelanggaran lain yang mereka lakukan. Seakan-akan mereka yang berhak memberikan hukuman mati. Dalam syariat jemaah sekalian, yang berhak memberi hukuman mati hanya pemerintah. Enggak ada masyarakat boleh mengambil alih melakukan hukuman mati. Itu hanya pemerintah. Jadi ini pelanggaran lain yang mereka lakukan. Nah jemaah sekalian, membunuh seorang mukmin, Allah Azza wa Jalla telah ingatkan dosanya sangat besar dalam surat An-Nisa ayat 93. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka baginya neraka jahannam, dia akan diazab dalam waktu yang sangat lama, Allah murka kepadanya dan Allah melaknatnya, dan Allah telah menyiapkan untuknya azab yang besar. Subhanallah. Di bulan Ramadan pintu-pintu neraka ditutup, pintu-pintu surga dibuka, malah mereka melakukan amalan yang menyebabkan mereka masuk neraka dan diazab dalam waktu yang sangat lama. Jadi jemaah sekalian, ini pelanggaran mereka yang terbesar, membunuh seorang muslim. Ini pelanggaran mereka yang keempat. Kalau kita hitung-hitung tadi, sudah banyak sebenarnya pelanggaran mereka. Bisa kita tambahkan jadi poin yang kelima. membunuh wanita dan anak-anak. Begitu pula orang tua atau orang yang tidak ikut berperang. Itu juga pelanggaran berat. Apalagi merasa berhak memberikan hukuman mati, padahal itu hanya boleh dilakukan oleh pemerintah. Ini pelanggaran yang keenam. Yang ketujuh, bunuh diri. Jadi totalnya semua yang bisa kita bahas pada kesempatan ini, tujuh bentuk pelanggaran syariat Islam di dalam jihad mereka. Maka jelaslah, itu bukan jihad, itu bukan ajaran Islam, itu adalah terorisme, radikalisme, ekstremisme, dan itu hanya merusak Islam. Tidak sedikit pun meninggikan dan membela Islam. Kalau kita baca sejarah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, ketika mereka berjihad, apa yang terjadi setelah itu? Islam menjadi jaya, Islam berwibawa, disegani. Kalau sekarang yang terjadi sebaliknya kan? Agama Islam dihina, dianggap sebagai ajaran yang menumbuhkan sifat-sifat radikalisme atau ajaran teroris. Orang-orang yang mengamalkan Islam malah dituduh sebagai teroris. Jadi bukan menjadi jaya, bukan disegani, bukan malah berwibawa, malah dihina. Kenapa jemaah sekalian? Karena jihad mereka tidak diberikan pertolongan oleh Allah Azza wa Jalla. Iya. Nah sekarang jemaah sekalian, pembahasan kita berikutnya, apa akarnya? Apa akar terorisme dan bagaimana solusinya? Maka ketahuilah, akar terorisme ini adalah penyimpangan akidah. Penyimpangan akidah, yaitu keluar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, berbuat bid'ah di dalam agama, di dalam akidah. Inilah yang memunculkan aksi-aksi terorisme. Harus kita paham akarnya, karena kita enggak mungkin mengatasi masalah kalau hanya kita atasi pada cabang-cabangnya saja. Tidak kita babat habis sampai di akarnya. Harus dihabisi sampai di akar-akarnya. Maka ketahuilah, akar penyimpangan akidah mereka adalah bid'ah khawarij. Apa itu bid'ah khawarij? Bid'ah khawarij itu sebenarnya bentuknya banyak, namun ciri utama, prinsip utamanya ada tiga. Yang pertama, mengkafirkan kaum muslimin yang melakukan dosa-dosa besar atau yang menyelisihi akidah mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, memberontak terhadap pemerintah kaum muslimin. Dan yang ketiga, menghalalkan darah kaum muslimin. Ini jemaah sekalian, akar kesesatan khawarij, akar terorisme, radikalisme dan ekstremisme. Yang pertama, mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Dosa besar itu buruk, itu jelek. Tapi itu bukan dosa yang membuat mereka kafir. Dosa yang membuat mereka kafir kalau melakukan kekafiran dan kesyirikan. Kalau melakukan akbarul kabair, dosa terbesar, bukan sekedar dosa besar, itu pun gak otomatis dikafirkan. Masih ada syarat-syarat yang harus terpenuhi terlebih dahulu, dan hilangnya penghalang baru dikafirkan. Bahkan setelah dikafirkan, itu pun gak otomatis boleh dibunuh. Mahkamah syariat mengadili orang yang murtad, orang yang melakukan dosa kemurtadan diadili oleh mahkamah syariat. Diminta bertobat. Kalau enggak mau tobat divonis kafir. Diminta bertobat lagi. Enggak mau tobat baru dibunuh. Jadi bukan dibunuh begitu saja. Kalaupun sudah dianggap kafir. Tapi mereka mengkafirkan orang yang tidak kafir. Siapa yang mereka kafirkan? Pertama, pemerintah kaum muslimin. Kemudian yang mereka anggap pendukung pemerintah. Pemerintah divonis kafir tagut, pendukung pemerintah disebut antek-antek tagut. Apakah aparat keamanan maupun masyarakat. Maka jemaah sekalian, ini perlu juga kita bahas secara tersendiri. Bantahan kepada mereka yang mengkafirkan pemerintah. Apa alasan mereka mengkafirkan pemerintah? Alasannya adalah karena pemerintah tidak berhukum dengan syariat. Betul, itu adalah kekafiran. Surat Al-Maidah ayat ke-44. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan syariat Allah, mereka itu adalah orang kafir. Tapi apa maksud kafir di sini? Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami kekufuran di sini adalah kufur asghar, kufur kecil, tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dari mana kita pahami itu? Dari para sahabat. Para sahabat dari mana memahami? Tentu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sahabat lebih tahu, jamaah sekalian. Enggak mungkin kita bisa lebih tahu dari para sahabat. Sahabat mengatakan itu kufrun duna kufrin, kufur asgar. Mereka mengatakan itu kufur besar. Hanya ada dua kemungkinan. Sahabat salah, mereka benar. Atau mereka salah, sahabat benar. Dan enggak mungkin mereka yang benar dan sahabat yang salah. Enggak mungkin. Kenapa para sahabat menafsirkan itu kufur asgar? Karena sahabat lebih tahu tentang apa ayat itu turun. Ayat itu turun berbicara tentang orang-orang kafir, bukan tentang kaum muslimin. Sehingga ayat itu ketika digunakan menghukumi kaum muslimin, statusnya tidak lagi kufur akbar, melainkan kufur asgar. Jadi dari dasarnya sudah salah mengkafirkan orang yang tidak melakukan kekafiran. Sebagaimana juga sudah kita katakan tadi, seandainya betul sekalipun pemerintah melakukan kekafiran, apakah otomatis dikafirkan? Tidak. Harus ditegakkan hujah terlebih dahulu. Harus dihilangkan al-udhru bil-jahl, uzur karena kebodohan. Dan perlu saya ingatkan jemaah sekalian, uzur karena kebodohan itu sepakat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Enggak ada perbedaan pendapat. Karena sebagian orang sekarang mereka seakan-akan menafikan adanya uzur bil jahal. Padahal ulama Ahlus Sunnah sepakat. Hanya memang ulama berbeda pendapat siapa yang pantas diberi uzur karena kejahilan. Tapi adanya uzur karena kejahilan itu sepakat ulama. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Rusulan mubasysyirina wa munzirina li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'da ar-rusul." Para rasul kami utus sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan agar manusia tidak punya hujjah lagi atas Allah setelah diutusnya para rasul. Jadi, tugas rasul menegakkan hujjah. Maka orang yang belum tegak hujah kepadanya tidak dikafirkan apabila dia seorang muslim. Sampai-sampai kata Syekh Nusaymin rahimahullah, seandainya tidak ada udhur bil jahal, tidak ada gunanya diutus para rasul. Jadi seandainya pemerintah melakukan kekafiran sekalipun, enggak otomatis dikafirkan. Kalaupun seandainya sudah pantas dikafirkan, apakah langsung dibunuh? Tidak. Dinasihati, diajak bertobat. Maka jemaah sekalian, itu akar kesesatan mereka. Yang pertama, mengkafirkan sesama muslim, dalam hal ini pemerintah kaum muslimin. Yang kedua, memberontak terhadap pemerintah kaum muslimin. Ini adalah bid'ah khawarij. Menentang, tidak mau taat. ingin merampas kepemimpinan, ingin melengsirkan penguasa, itu adalah bid'ah khawarij. Dan ahlu sunnah wal jamaah salafi yang mereka sebut wahabi paling keras menentang pemberontakan. Jangankan pemberontakan dengan senjata, pemberontakan dengan kata-kata pun dilarang di dalam ajaran ahlu sunnah wal jamaah. Ingat, pemberontakan itu ada dua, pemberontakan dengan senjata dan pemberontakan dengan kata-kata. Sama, siapa yang memberontak dengan senjata, dia adalah khawarij. Siapa yang memberontak dengan kata-kata, dia juga khawarij. Apa artinya memberontak dengan kata-kata? Memanas-manasi masyarakat, memuji-muji para teroris, dan menghina aparat. Contohnya orang yang mengatakan para teroris itu mujahid, polisi yang dibunuh adalah monyet berseragam, itu adalah khawarij. Dulu mereka disebut khawarij al-qa'adiyah. Para ulama mengatakan mereka adalah akhbathul khawarij, khawarij yang paling jelek sebenarnya. Kenapa? Mereka provokatornya. Mereka provokator. Kalau gak ada mereka, gak ada aksi-aksi, gak ada anak muda terprovokasi. Mereka provokatornya. Yang melakukan aksi terorisme dipuji sebagai mujahid, pejuang Islam. Ikhwan kita sedang berjuang. Berjuang membunuh siapa? Sesama muslim. Subhanallah. Itu adalah khawarij. Maka ahlu sunnah salafiyun yang mereka sebut wahabi yang paling terdepan melarang pemberontakan. Jangankan pemberontakan dengan senjata, pemberontakan dengan kata-kata pun dilarang. Contohnya apa? Melakukan demonstrasi, haram di dalam syariat. Ahlu sunnah melarang. Menjelek-jelekkan pemerintah di hadapan khalayak, menjelek-jelekkan pemerintah di medsos. Jangankan menjelek-jelekkan pemerintah, ahlu sunnah tidak ikut-ikutan menyebarkan tag 2019. Ahlu sunnah tidak ikut-ikutan. Mereka rubah tagnya, 2019 nambah belanja istri. Bukan nambah istri, nambah belanja istri. Karena nambah istri 2019 kelamaan. Gak boleh kita ikut-ikutan. Karena Islam mengajarkan kita untuk merubah, membawa negara kepada yang lebih baik. Yang paling utama, ganti kualitas rakyat, bukan ganti penguasanya. Sebab kalau rakyatnya rusak, maka Allah akan berikan hukuman kepada mereka, pemimpin yang rusak juga. Jadi gak ada gunanya kita ganti penguasa, ganti presiden kalau kita gak berubah. Makanya kita baca kan di stiker-stiker, enak zaman kuto. Gak ada jaminan pemimpin berganti menjadi lebih baik kalau kualitas kita tidak berubah. Maka lebih bagus 2019 ganti kualitas rakyat. Allah Azza wa Jalla berfirman, surat Al-An'am ayat 129. Kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan orang-orang zalim itu pemimpin atas orang-orang yang zalim juga, karena dosa-dosa yang mereka kerjakan. Jadi kalau Allah timpakan kepada kita pemimpin yang zalim, itu bisa jadi karena dosa-dosa kita. Ganti pemimpin, kalau kita gak berubah, sama, dia masih akan tetap zalim. Ini jemaah sekalian, akar penyimpangan khawarij, pemberontakan kepada pemerintah muslim. Kemudian kalau sudah pengkafiran lalu pemberontakan, penghalalan darah. Kalau sudah kafir, darahnya halal, hartanya pun halal. Boleh dia dibunuh, boleh ditumpahkan darahnya. Kalau sudah punya pemahaman seperti ini, maka dia sudah menjadi khawarij. Cukup dia mengadopsi salah satu dari tiga prinsip khawarij, dia menjadi khawarij. Apalagi kalau dia adopsi tiga-tiganya. kalau sudah punya akidah seperti ini, maka tinggal satu langkah lagi untuk melakukan aksi. Itulah jemaah sekalian, akar terorisme yang harus dibasmi, yang harus dididik masyarakat agar menjauhi pemahaman seperti ini. Insyaallah taala kita lengkapi pembahasan kita dengan beberapa poin sebagai solusi menghadapi terorisme setelah sholat asar. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.